Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 24 Rabiul Tsani 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Desember 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di dalam Islam yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, yaitu Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-38. Sehingga malam hari ini kita akan mengawali pembahasan tentang hadis yang ke-39, yaitu sebuah hadis yang berbunyi wa'anil miqdam ibni ma'di karim radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya al-miqdam. Sidan Al-Miqdam Ibnu Ma'di Karim, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala ibnu Adam wi'an syarran min batnin, kantong yang terburuk. Kenapa? Kantong yang terburuk yang diisi oleh anak Adam itu adalah perut. Kenapa? Kantong yang terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah yang buruk perutnya atau isinya? Isi aslinya atau isi yang dimasukkan oleh anak Adam? Nah, itu nanti belum saatnya. Akhrajahu Tirmidzi wa hassanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh beliau. Hadis ini seperti biasanya akan kita awali dengan menjelaskan biografi sahabat yang menuturkan hadis ini. Siapa tadi namanya? Al-Miqdam. Nama lengkapnya adalah Al-Miqdam bin Ma'di Karim. Bin Ma'di Karim berarti ayah. ayahnya namanya siapa? Ma'di Karib. Itu satu satu kata. Bin Amr. Berarti Amr niku sinten? Kakek. Al-Kindi. Napa? Al-Kindi Asy-Syami. Siapa namanya? Al-Miqdam bin Ma'di Karib bin Amr Al-Kindi Asy-Syami. Kejar pada ini. Ya wong piye lagi sing ngomong piye? Al-Miqdam bin Ma'di Karib bin Amr Al-Kindi Asy-Syami. Al-Kindi itu aslinya beliau berasal dari Kindah, makanya labelnya Al-Kindi. Kalau Asy-Syami karena beliau tinggalnya di kota atau di negara Syam, di negeri Syam, sehingga jenengan itu label belakangnya itu bisa dua, bisa tiga, apa mana pindah-pindah. Apa sih tentara gue itu Birabai, Papua, Aceh, iya waduh bisa keh gue murid. Al-Kindi itu aslinya dari mana? Kindah. Kemudian Asy-Syami itu adalah tempat tinggal. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya cukup panjang. Beliau saat meninggal dunia usianya 91 tahun. Berarti beliau itu termasuk minoritas. Termasuk minoritas. Karena umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mayoritas berapa umurnya? 60-70. Ma baina sittina ila sab'in. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur rata-rata umatku 60 sampai berapa? 70. Sedikit yang lewat dari itu. Berarti beliau termasuk yang sedikit itu. 91 tahun. Tapi yang paling penting bagi seseorang itu bukan panjang umurnya, tapi apa prestasinya. Sehingga ketika kita mendoakan orang itu kurang pas kalau kita katakan mudah-mudahan panjang umur. Fir'aun bi umurin ya Allah. Kalau panjang umur isinya maksiat buat apa? Mendingan mati bang. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah tambahan umurku ini sebagai sarana untuk menambah pahala, dan jadikanlah kematianku ini sebagai sarana untuk menghentikan dosa. Ada sebagian orang kebalik. Kalau ini kan Semakin tambah umur, semakin tambah pahala. Semakin berkurang umur, semakin berkurang dosa. Sebagian orang kebalik. Nopo. Semakin panjang umurnya, semakin banyak dosa. Semakin sedikit umurnya, semakin sedikit pahalanya. Maka seharusnya ketika kita umur ditambah sama Allah Azza wa Jalla, orang happy birthday to you, rujuk ke ibu. Ku ngapa ibu? Ketika umur ditambah sama Allah, pahala saya tambah atau dosa saya yang tambah? Nah, al-miqdam ini termasuk manusia yang mengisi umurnya ini dengan kebajikan, sehingga beliau itu termasuk yang berani untuk menyampaikan nasihat, termasuk yang berani untuk menyampaikan nasihat walaupun kepada penguasa, dan menyampaikannya bukan kowar-kowar di luar atau akeh ngomong nang medsos, bukan. Lu kan biyen urung ana, iya urung ana pancen. Tapi kan di pasar bisa. Enggak. Tapi al-miqdam datang menemui penguasa. Dan saat itu yang didatangi oleh beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sama-sama sahabat Nabi. Sama-sama sahabat Nabi. Jadi saat itu al-Miqdam kemudian dengan beberapa orang datang menemui sinten Muawiyah. Faqala Muawiyah lil Miqdam. Begitu al-Miqdam datang, maka Muawiyah pun bertanya kepada beliau. Alimta anna al-Hasan ibn Ali tuwfi. Wahai Miqdam, apakah engkau sudah dengar berita bahwa al-Hasan bin Ali sudah meninggal dunia? Sinten al-Hasan bin Ali? Cucunya Rasulullah SAW. Ada Al-Hasan, ada sinten? Al-Husain. Faraja'a. Maka kemudian beliau pun segera mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita ucapkan ketika ada musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya itu kan rombongan itu yang datang menemui sinten tadi? Muawiyah kan rombongan. Maka salah seorang dari rombongan itu berkata, ataraha musibah. Wahai Miqdam, apakah wafatnya Al-Hasan ini engkau anggap sebagai sebuah musibah? Karena begitu dengar berita itu, Al-Miqdam langsung nopo? Mengucapkan innalillahi. Maka orang ini pun yang bersama dengan Al-Miqdam berkata kepada beliau, apakah engkau menganggap ini sebuah musibah? Faqala lahu walima la araha. Bagaimana aku tidak menganggap kejadian ini sebagai musibah? Waqad wada'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Padahal Rasulullah SAW pernah memangku, meletakkan Al-Hasan di pangkuannya. Faqala hadha minni wa Husainun bin Ali. Nabi SAW bersabda sambil memangku cucunya ini, Al-Hasan adalah bagian dariku dan Al-Husain bagian dari Ali. Ya, semuanya bagian dari jiwanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu di situ ada yang komen, bukan rombongan kan? jamratun adfa'ahallahu azza wa jalla. Orang itu komentar, itu bara api yang dipadamkan oleh Allah. Wah, kok bisa-bisanya cucu Nabi SAW itu dikatakan apa? Bara api yang dipadamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu mendengar komentar yang disampaikan oleh orang tersebut, seorang yang berasal dari suku Asad, Al-Asadi, berasal dari suku Asad. Ama anna fala abrahul yawma hatta ughidhuka wa usmiruka ma taqah. Sejak hari ini aku akan membenci dan aku akan perdengarkan ke telingamu perkataan yang tidak aku sukai. Marah, sinten? Sinten? Enggak marah. Bagaimana cucu Nabi SAW dikatakan bara api? Itu adalah sebuah musibah. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Al-Hasan dan Al-Husain ila sayyida syababi ahli al-jannah. Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah pemukanya para pemuda di surga. Pemimpinnya itu sinten? Al-Hasan dan Al-Husain. Sudah, sekarang giliran Al-Miqdam ingin menasehati Muawiyah sebagai seorang penguasa di hadapannya. Itu nengguri, bukan di belakang, di hadapannya. Afdhulul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Dalam hadis disebutkan bahwa jihad yang tertinggi adalah berani menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, di hadapan kudu nemburi, bukan di medsos, di hadapan. Maka beliau pun mengatakan, ya Muawiyah, in ana sadaqtu fasaddiqni wa in ana kadzabtu fakadzibni. Wahai Muawiyah, kalau apa yang aku sampaikan setelah ini benar, maka akuilah itu benar. Dan kalau apa yang aku katakan nanti habis ini salah, maka katakan itu salah. Jadi Al-Miqdam ini mengawalinya dengan sebuah ungkapan yang siap saya untuk disalahkan kalau memang salah, tapi kalau saya benar, kamu juga harus katakan apa? Benar. Qala af'al. Siap. Kata siapa? Kata Muawiyah. Fa anshuduka billah. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsiz dhahab? Qala na'am. Demi Allah, jujur. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki memakai perhiasan dari emas? Apa kata Muawiyah? Naam. Apa naam? Iya. Ya minimal naam berarti lah. Naam karo apa? La. Nek la napa? Ora. Nek naam, ya minimal gue lah ngerti. Syukur-syukur tambah ini ya. Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai emas? Naam, iya. Ini yang pertama. Yang kedua, fa anshuduka billahi hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'an lubsil harir. Demi Allah, jujurlah. Apakah engkau mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang laki-laki memakai kain sutra? Qala na'am. jujur. Beliau mengatakan, iya. Ini berapa ini? Dua. Yang ketiga. Fa anshuruka billahi hal ta'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahha an lubsi junudis sibai war rukubi alaih. Demi Allah, jujurlah engkau wahai Muawiyah, apakah engkau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memakai kulit binatang buas atau menjadikan kulitnya sebagai pelana kuda? Apakah engkau pernah mendengar itu? Qala na'am, iya. Berapa? Tiga. Fawallahi laqad ra'aitu hadha kullahu fi baitika ya Muawiyah. Demi Allah wahai Muawiyah, tiga-tiganya aku sudah lihat dengan mata kepalaku sendiri ada di rumah. Sekakmat. Kan sudah iya, tahu kamu ini gak boleh, tahu kamu gak boleh, tahu, dan aku tahu itu ada di rumah. Ro'ay itu, aku lihat sendiri. Jadi bukan isu, bukan hoax, bukan katanya, bukan kabar mano, bukan kabar burung. Aku lihat itu semua ada di rumah. Faqala Muawiyah, lihat jawaban seorang sahabat Nabi SAW. Qad alimtu anni lan anjuwa minka ya Miqdam. Wahai Miqdam, aku sudah tahu bahwa aku tidak mungkin selamat dari kritikan. Gentleman, ngaku, ya. Kalau bahasannya dari dia nyongsing, sahabat Nabi SAW. Jadi jangan kemudian ketika kita mendengar hadis ini kemudian kita menjatuhkan wibawanya Muawiyah. Namanya manusia mungkin saja nomor salah. Sahabat bukan Nabi, bukan Rasul. Yang maksum kan sinten? Nabi dan Rasul. Muawiyah sahabat Nabi SAW, punya kedudukan istimewa, tapi belum manusia yang bisa salah. Tapi bedanya kalau sahabat Nabi SAW, orang-orang yang beriman begitu salah ditegur, siap untuk kembali. Seperti Muawiyah ini. Karena negurnya juga dengan cara yang baik, alhamdulillah diterima dengan baik pula. Sehingga kalau kita mau menasehati orang lain, apalagi yang dinasehati penguasa, sampaikan dengan cara yang baik. Bukan dipermalukan di depan umum. Makanya seorang ulama nulis sebuah buku apa? Al-Farqu Bainan Nasihati Wat Ta'yil. Beda antara memberi nasihat dengan mempermalukan. Beda antara memberi nasihat dengan mempermalukan. Beda atau sama? Mungkinnya beda. Memberikan nasihat dengan mempermalukan. Lawang manusia biasa. Manusia biasa gue ya, rakyat. Itu kalau ditegur pas khutbah Jumat di depan umum. Jamaah yang kami hormati, diharapkan, dianjurkan atau disyariatkan bagi kita kaum pria untuk sholat berjamaah di masjid 5 waktu, dan hendaklah kita tidak telat-telat. Ya Pak Anu, telat kok biasanya? Priwinya jadi kira-kira. Kira-kira ngesuk mangkat masjid mana kamu orang? Wis telat ngantuk maning. Jabalan-balan Pak Anu. Itu nasihat. Itu nasihat. itu mempermalukan. Itu para rakyat biasa. Rakyat biasa yang enggak punya kedudukan, yang punya enggak punya jabatan. Bagaimana ketika yang kita permalukan itu adalah orang yang punya kedudukan, yang punya jabatan? Sehingga ketika nasihat yang disampaikan ditolak, semuanya harus introspeksi diri. Bukan hanya yang dinasehati yang introspeksi diri, termasuk yang menasehati. Jadi ketika kita menyampaikan nasihat, kok nasihat kita ditolak? Yang disuruh introspeksi itu bukan cuma yang dinasehati, termasuk yang menasehati juga harus introspeksi diri. Subjeknya introspeksi diri, objeknya juga introspeksi diri. Mungkin yang gak benar itu juga yang dinasehati keras kepalanya keras, atau juga mungkin caranya menasehati yang keras, gak benar cara nasehatinya, depan umum menjerai-jeraikan. Contoh orang Ibdam ini sudah, apa kata Muawiyah tadi? Ya, wis nyong salah segitu. Gampangannya kayak gitu ya. Enggak cukup sampai di situ. Kemudian Muawiyah ini bagi-bagi duit. Apa? Bagi-bagi duit. Dibagi semua rombongan itu, dan yang paling banyak dapat duit siapa? Al-Mi'dam. Bagus ya, habis nasehati, dinasehati, terus bagi-bagi apa? Masya Allah ya. Udah di penjara itu. Dikasih apa? Duit. Sebagai ucapan apa? Terima kasih, Alhamdulillah. Bapak-bapak, kalau jenengan punya bawahan, punya apa? Bawahan. Karyawan, pembantu, apa maning? Kuli, prajurit, jenengan kepala sekolah, ada guru. Kalau jenengan guru ada murid, jenengan suami ada istri ada anak. Kalau jenengan punya bawahan, kemudian bawahan itu mau menasihati jenengan, itulah bawahan yang baik. Kalau jenengan punya bawahan, kemudian bawahan itu mau berani memberi masukan kepada jenengan, ketahuilah bahwa itu bawahan yang baik, pertahankan. Tapi kalau jenengan punya bawahan model-model ABS, asal babe seneng, jenengan bener, jenengan salah, menang baik, sing penting wareg, itu penjilat. Sebaiknya diganti. Sebaiknya di cari bawahan yang mau memberikan apa? Karena enggak mungkin jenengan benar terus. Saya juga sama, enggak mungkin benar terus. Pasti ada apanya? Salah. Makanya Muawiyah begitu dinasehati sama siapa tadi? Al-Mi'dam. Kasih duit langsung. Nah, Al-Mi'dam ini orang kemudian masuk ketagihan, boten. Begitu dia dapat duit, langsung dia infakkan. Karena memang dari awal tujuannya bukan cari duit. Jadi kiai, ustaz, ulama, merek penguasa itu tunggunya duit. Tapi menyampaikan nasihat. Dan harus ada ulama yang dekat dengan penguasa, harus ada. Kalau tidak tidak ada ulama yang mendekati penguasa, penjahat kabeh konsentrasi. Dan dekatnya ulama dengan penguasa itu bukan golek proyek. Kudune kaya kuwi. Tapi untuk menyampaikan nasihat dengan cara yang baik. Seperti kisahnya siapa tadi? Al-Bidah. Makanya Muawiyah kan dibaginya itu kan di luar ya, setelah dapat dulu dibagi sama siapa tadi? Al-Miqdam. Itu kan kedengaran beritanya sampai ke telinganya siapa? Muawiyah. Apa komentar beliau? Ammal Miqdam, adapun Miqdam, farajulun karimun basata yadah. Adapun Miqdam adalah seorang yang sangat dermawan. Jadi Muawiyah ini semakin apa? Semakin hormat. Jadi ulama yang berani untuk menyampaikan nasihat dengan baik itu justru akan dihormati. Berbeda dengan ulama-ulama yang cuma diem, mingkem karena takut gak kebala kian proyek. Susah dia, akan jatuh wibawanya, akan jatuh. Dan yang lebih mengerikan lagi, pertanggungjawaban di hadapan Allah saja. Ya, ini adalah kesehariannya siapa? Al-Miqdam. Jadi beliau sosok yang mengisi hidupnya yang panjang itu dengan kebajikan. Di antara kebajikan yang beliau hidupkan semasa umur beliau adalah berbagi hadis Rasul SAW. Kata para ahli sejarah, beliau menyampaikan dari Nabi SAW 40 hadis. Berapa hadis? 40 hadis. Salah satunya hadis yang akan kita pelajari. Tapi hadis yang akan kita pelajari ini yang tadi kantong apa? Kantong perut tadi. Ini nanti pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Tahun depan, insya Allah. Karena saya mau libur dua pertemuan lagi. Mohon maaf. Ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggal. Jadi pertemuan depan, depan lagi, masuknya lagi tanggal 17 Januari insya Allah. Ya. Sudah saya umumkan ya. Saya protes maning kok. Tapi insya Allah di sini ada pengajian tetap. Ya, ada pengajian tetap yang akan dicarikan misalnya oleh Takmir insya Allah. Nah, ada berapa hadis tadi? 40 hadis. Dan hadis yang dibawakan oleh atau dituturkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Karib ini macam-macam isinya. Ada yang di Sahih Bukhari, ada yang Sunan Abi Dawud, ada yang Sunan Darimi, ada yang di Sunan Tirmidzi, banyak hadisnya. Saya akan bawakan beberapa sampelnya. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kilu ta'amakum yubarak lakum." Kilu ta'amakum. Timbanglah makanan kalian. Apa? Timbanglah makanan kalian, niscaya kalian akan diberkahi oleh Allah. Itu maksudnya kepri Ustaz, sebenarnya masak ditimbang disit atau kepri, bukan itu. Jadi kalau kita mau beli sesuatu yang memang butuh untuk ditimbang, contohnya apa? Beras, pemening. Hah? Gula, pemening. Minyak, terus? Pelem. Kenal Kata Nabi SAW, kilu timbang makanan kalian, kalian akan diberkahi. Kenapa kok demikian? Karena ketika makanan yang kita beli itu ditimbang dan kita membayar sesuai dengan timbangan, maka potensi perselisihan akan minim. Dan makanan yang masuk ke perut jenengan itu jelas takarannya. Takarannya di sini maksudnya adalah kita tidak memberi duit dan barang yang kita dapatkan itu melebihi dari apa? Duit kita. Dari situlah kemudian datang keberkahan, karena yang masuk ke perut itu bukan sesuatu yang syubhat. Dan ini kan tentu berbeda dengan banyak orang yang toko gula biasanya gula sih bilang kan? Seperapat, toko seperapat. Begitu, ya wis kayaknya iseng betul ngumah nembe ditimbang. Loh, ini 6 on. Kalau seperapat berapa? Hah? Berapa? 2.5 on. Berarti kita dapat apa? Lebih. Gue biasanya ngucapnya apa aja, Cet? Nah, gue. Jadi apal temen. Alhamdulillah rezeki. Nombrok salah. Harusnya apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Supaya yang masuk ke perut kita adalah sesuatu yang halal. Jadi saking hati-hatinya para ulama kita dahulu ketika jual beli, ini bedanya ulama sama bukan ulama. Beliau kan jualannya di pinggir jalan. Di pinggir apa? Jalan. Yang namanya jualan di pinggir jalan itu kan ya, ada orang lewat, debu, ada kendaraan lewat, debu. Beliau itu ketika jualan ada orang beli, ketika akan ditimbang, wadah timbangan itu dilapis sampai bersih. Takut apa? Takut debunya beleduk. Itu nambahin timbangan. Ya jangan saya tanya, bakul nengen di sini ibu. Malah sebaliknya, ngisore diwei bandul. Makanya gak berkah. Sehingga Umar bin Khattab, ya sehingga saya Umar bin Khattab, itu beliau pernah menyampaikan pengumuman tidak boleh dagang di pasar orang yang belum khatam belajar fikih jual beli. Yuh kok. Pasar nanti gue, pasar wage. Pasar di kota Madinah saat ini. Beliau sebagai seorang nopo penguasa, beliau kasih pengumuman demikian. Kalau belum menguasai fikih tentang jual beli, gak boleh jual beli. Sehingga nake-nake bisnis nembe sinau. Oh jebule roli. Jangan. Belajar dulu baru bisnis. Kemudian juga kenapa kok kemudian jadi barokah? Karena biasanya ketika nimbang itu baca bismillah. Sing maca. Baca bismillah. Nah, bismillah itu akan mendatangkan keberkahan. Makanya kita setiap akan menjalankan kebajikan, aktivitas positif, entah itu yang sifatnya duniawi ataupun apa, ukhrawi, dianjurkan mengawali dengan apa? Bismillah. Supaya diberkahi. Bertabarruk, ngalap berkah dari nama Allah. Ketika kita jual beli, bismillah, mudah-mudahan jual beli kita napa? Diberkahi oleh Allah. Ketika akan makan, baca napa? Bismillah. Ketika akan berhubungan suami istri, baca? Bismillah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mengucapkan. salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis yang lain yang dibawakan oleh Al-Miqdam radhiyallahu anhu adalah hadis tentang wudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh para ulama kita. Beliau menuturkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu wudu. Begitulah para sahabat belajar. Jadi Nabi SAW mengajarkan wudu dengan lisan beliau dan dengan praktek beliau. Dalam banyak hadis Nabi SAW mengajarkan kalau wudu lakukan ini, lakukan itu. Ini berarti beliau mengajari dengan lisan. Di kesempatan yang lain beliau mempraktekkan, kemudian dilihat oleh sinten? Para sahabat. Sehingga belajar yang memadukan antara teori dan praktek itu belajar yang lebih membekas. Apalagi kalau memang butuh praktek, kayak wudu itu kan butuh praktek. Sholat juga butuh praktek. Kita ketika menjelaskan perbedaan antara duduk iftirash dengan duduk apa? Tawarruk. Kita jelaskan duduk tawarruk itu duduk di atas warik. Warik itu adalah nusewu pantat. Kalau iftirash itu adalah kaki kiri diselipkan di bawah kaki kanan. Kan bingung. Bayangkan itu mandang sungai. Langsung baik. Kih, deleng kih. Iftirash kayak kie. Praktek namanya. Tawarruk kayak kie. Udah, cepet. Nah, Al-Miqdam ini melihat Nabi SAW wudu. Kemudian falamma balagha masha ra'sihi, ketika Nabi SAW sampai dalam bagian mengusap kepala, wada'a kaffayhi 'ala muqaddami ra'sihi, Nabi SAW meletakkan kedua telapak tangannya di bagian depan kepalanya. Fa'amarrahuma hatta balaghal qafa. Kemudian Nabi SAW gerakkan sampai ke tengkuk. Thumma raddahuma ilal makanil ladhi minhu bada. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat awal mulai. Kayak apa gue? Praktek baik. Ya. Jadi Nabi SAW itu setelah membasahi apa? Tangan dibasahi. Bukan diambil air. Basahi. Beliau SAW meletakkan kedua telapak tangannya di awal tempat tumbuhnya rambut. Umumnya rambut. Kenapa umumnya rambut? Karena ada yang tumbuhnya di sini. Jadi bukan berarti dia itu ngusapnya dari sini. Enggak. Tempat umumnya tumbuh rambut kan di sini. Basah dari sini. Kemudian ditarik sampai kemana? Sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, sampai akhir rambut. Nek wadon ku priwe Ustaz? Bukan kalau perempuan itu bukan sikut. Nganti kayak gitu, teman. Betul. Tempat tumbuhnya rambut berarti sini. Sampai ke belakang sini sudah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Dan inilah cara mengusap kepala yang paling sesuai sunnah Nabi SAW. Apalagi di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Kenapa? Usaplah kepala. Kepala ya ini. Ya. Ada sebagian ulama berpendapat ya minimal telung rambut teles ya. Apa-apa. Makanya ada sebagian orang pun tul. Nah, yang lebih parah lagi apa? Mengusap batuk. Cukup banyak pluk pluk pluk. Yang dosa itu bukan batuk, Mas. Batuk itu tadi itu sudah. Kan sudah nyuci apa? Basuh muka kan sudah. Kuplak pluk pluk pluk si kepriwe. Jadi dari mana? Awal bawa kan tariklah. Wah, usah jungkatannya rusak. Ya jungkatan maning apa ngele. Wis pomidan Ustaz. Ramutu alasannya. Ya. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Al-Miqdam bin Ma'di. Masih banyak hadis yang lain. Masih banyak hadis yang lain. Salah satunya nanti kita akan pelajari insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah.